Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di perusahaan sekuritas atau yang bergerak di bidang jual beli saham, maka perlu diperhatikan apakah saham yang dijual belikan itu adalah saham yang halal, karena saham diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang halal. Kalau perusahaan yang menerbitkan saham adalah perusahaan yang bergerak di bidang halal, maka halal pula kita menjual belikan sahamnya. Namun bila perusahaan tempat Anda bekerja yang menjual common stock atau saham biasa juga memperjualbelikan saham perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang haram seperti rokok atau yang serupa, maka otomatis Anda ikut menjual produk yang haram, dan tentu haram pula Anda bekerja di perusahaan tersebut yang jelas-jelas memperjualbelikan saham perusahaan yang haram secara syariat. Wallahu ta'ala alam.